Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih terus Allah curahkan kepada kita semuanya. Yang nikmat ini juga senantiasa kita butuhkan, kita perlukan, kita manfaatkan di setiap waktunya. Tanpa kita bisa terlepas dari nikmatnya Allah curahkan kepada kita. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, yang pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang Allah berikan akan tetap ada, akan langgeng. Bahkan dengan sebab kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Ini barakallahu fikum. Namun apabila kita tidak mensyukurinya, kita mengkufurinya, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Nikmat Allah bisa tercabut, bisa hilang apa yang sudah ada padanya. Barakallahu fikum. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang berikutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan akan menjadi sebab diberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Masing-masing kita akan menemui tantangan, ujian sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Namun dengan ketakwaan yang kita upayakan, yang kita usahakan, akan ditemui jalan keluar yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Bahkan dengan ketakwaan juga akan menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alafu minkum, untuk jadwal kemarin Sabtu pagi, qadarullah wa masyafa'al, persiapan sahur kebablasan gitu ya, barakallahu fikum. Jadi terlewat kesiangan gitu ya. Sehingga diupayakan untuk bisa subuh di sini, ternyata tidak bisa. Akhirnya ya subuh di sana, kalaupun maksain ke sini akhirnya kan kesiangan. Akhirnya dilibur saja nanti. Nah, untuk malam hari ini sebenarnya jadwal beliau Al-Ustaz Farhan qadarullah ma syaa, beliau ada jadwal di pondok yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga yang sebenarnya lebih pas adalah jadwal beliau, namun mimbar apa daripada kosong kan ya, barakallahu fikum. maka diminta untuk mengisi kekosongan ini. Dan sebenarnya yang lebih pas adalah beliau. Beliau lebih berilmu dari semua ilmu-ilmu agama yang beliau telah pelajari. Beliaulah yang paling mengertinya, paling banyaknya dibandingkan dengan anak pribadi. Hanya saja kalau tidak bisa memberikan banyak, paling tidak sedikitnya. Paling tidak sedikitnya. Mudah-mudahan bisa berfaedah, bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan bagi jamaah semuanya. Barakallahu fikum. Jadi untuk tema malam hari ini, yang kalau dengan bilu sa'ad farhan, kita berjami min buluhil maram, bab adab dan akhlak. Sebenarnya seperti itu. Yang saja karena jadwalnya sama malam hari ini, maka kita lanjutkan pembahasan yang kemarin terlewat, yaitu al-usul salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian disyarah oleh beliau sama Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Kita kemarin terhenti pada paragraf yang menyampaikan tentang ilmunya Allah berada di semua tempat. Ilmunya Allah berada di semua tempat. Bahwa fawqal arsy, dalam keadaan Allah berada di atas arsy-Nya. Fawqa jami'il makhluqat, berada di seluruh makhluk-makhluk-Nya. Kemudian Syekh bin Baz kemudian beliau menjelaskan tentang al-arsy, bahwasanya arsy adalah saqful makhluqat. Al-arsy adalah atapnya langit, ya, dan kita Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggal di atas arsy, bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengingatkan untuk kita tidak menanyakan bagaimana istiwanya, tidak menyamakan bagaimana istiwanya dengan makhluk-makhluk. Tinggalnya Allah seperti apa, ya, kita tidak boleh mempertanyakan. Kemudian kemarin sempat dibawakan tentang perkataan Imam Malik, Al-Imam Malik rahimahullah, tentang istiwanya Allah. Ketika itu di majelis beliau datang seseorang yang menanyakan bagaimana istiwanya Allah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ghairu majhulin, wal-kaifu ghairu ma'qulin, wal-imanu bihi wajibun, wa-su'alu anhu bid'atun, wa ma'araka illa dhallan. Kata Imam Malik rahimahullah, tentang istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas ars adalah sesuatu yang maklum, sudah diketahui. Sudah diketahui tentang keberadaan Allah di atas ars. Adapun bagaimananya, tidak ada yang bisa memikirkannya, tidak ada yang bisa menggambarkannya. Ya. Dan kewajiban kita apa? Al-imanu bihi wajibun. Ya. Kita mengimani tentang istiwanya Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah bid'ah. Wa ma araka illa dhallan. Kata Imam Malik, dan aku tidak memandang dirimu yang tanya tadi kecuali berada dalam kesesatan. Ini ya, menanyakan bagaimana istiwanya Allah bid'ah, dan dalam pikiran itu orang tersebut ada pada kesesatan. Jadi kewajiban kita mengimani, tidak mempertanyakan bagaimana kaifiyah istiwanya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian kemarin sempat mau menyampaikan tentang apa itu al-arsy dan apa itu al-kursy. Disebutkan di antaranya apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-arsy dan juga tentang al-kursiyu. Al-kursiyu yang ada pada ayat kursi yang sering kita baca, bahkan minimalnya atau paling tidak ada dalam 8 tempat kita membaca ayat kursi. Maka al-kursiyu, kata di sini diambilkan dari fatwa Lajnah Daimah, apa itu makna dari al-kursi, kursinya Allah. Dari Lajnah Daimah dijelaskan, kursi yuhul kursiyu. Kursi yuhul Kursiyu huwa maudu'u qadami ar-rabbi. Kursi itu adalah tempat diletakkannya kedua kaki Allah yang berada di atas arus. Itu kursi. Mana kursi? Di ladinada imah adalah tempat diletakkannya kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa bayna yadayil ars kal muqaddimati lahu. Dan al-kursi itu berada di antara ars, berada di antara, di depan ars, ya, sebelum masuk ke arsnya. Kemudian waqad qila fi ma'na al-kursi aqwal minha ma ruwiya an hibril ummati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna ma'na kursiyhu ay 'ilmuhu. Di antara maknanya al-kursi adalah ilmunya Allah. Ini yang diberikan oleh Ibnu Abbas, tintanya umat ini. Ibnu Abbas tintanya umat ini, ini keponakan Rasul yang memang ilmu beliau sangat luas, di antaranya tafsir tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ya barakallahu. Kemudian memang beliau didoakan oleh Nabi, ya, untuk menguasai ilmu-ilmu Islam, barakallahu fikum. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian para ulama juga memaknakan min ukilil ulama al-kursiyyu al-karasiyyu wa fihil karasah allati yajma'u fiha al-'ilm. Kursiyyu juga kadang bermakna al-karasah, yang padanya berkumpul padanya ilmu-ilmu Allah. Ini diantara makna al-kursiyyu. Kemudian waraja'a Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala hadha qawlun hadhal qawl wa qila kursiyuhu qudratuhu allati yamsaku biha. Dikatakan kursi Allah adalah kemampuan Allah memegang, apa? Kemampuan Allah yang berkumpul padanya ilmu. Yang ini dirajikan oleh Jarir At-Tabari, kemudian dijelaskan oleh beliau maknanya adalah kudrah, kemampuan Allah memegang, menggenggam langit dan bumi. Barakallahu fikum. Ini diantara faedahnya atau makna dari ayat kursi, makna al-kursiyu. Wasiyah kursiyu wa samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, kata beliau, al-kursiyu maudu'ul qadamain wa ammal ars fa inna la yuqdar qadruhu. Adapun kursi adalah tempatnya kedua kaki Allah. Ya, al-kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Ammal ars, adapun ars, fa innahu la yuqaddar qadruhu. Adapun al-ars, tidak ada yang bisa memperkirakan ukurannya. Al-ars lebih besar dari kursi. Dari kursi Allah. Wa hadhihi riwayatun ittafaqa 'ala ahli al-'ilmi 'ala sihhatiha. Riwayat ini kesahihannya oleh ahli ilmu, dan riwayat bahwa kursi adalah ilmunya, ini riwayat yang dianggap tidak sahih. Barakallahu fikum. Ibnu Hajar Asqalani juga menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, walahu syahidun an Mujahid akhrajahu Sa'id ibnu Mansur fi tafsir fi sanad sahihin anhu. Riwayat ini mempunyai syahid yang lain, penguat dari Mujahid, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Kursi Allah berbeda dengan arus Allah sebagaimana dalam riwayat berikut dari Abu Dzar berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mas samawati sab'u fil kursiyyi illa ka halaqati mulqatin bi ardi falatin wa fadlul 'arsi 'ala kursiyyi ka fadli tilkal falati ala tilkal halaqah. Tidaklah tujuh langit dibandingkan kursi, tidaklah tujuh langit dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Besar mana berarti? Tidaklah tujuh langit dibandingkan dengan kursinya Allah, tujuh langit tadi seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Lebar mana berarti? Besaran mana? Kursinya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, dan besarnya arus dibandingkan dengan kursinya Allah adalah seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin. Besar mana? Besar arusnya, ya barakallahu fikum. Besar arusnya. Kemudian ada tambahan tentang kaki Allah, ada tambahan dari Makna wasnya yang diterjemahkan meliputi di dalam ayat tersebut adalah karena posisinya di atas dan lebih besar sehingga disebut meliputi. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, beliau berkata walihada lamma kanat as-sama'u muhitatan bil ardi kanat 'aliyatan 'alayha wa lamma kana al-kursiyyu muhitan bis-samawati kana 'aliyan 'alayha wa lamma kana al-'arsyu muhitan bil kursi kana 'aliyan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu langit meliputi bumi karena berada di atasnya. Langit meliputi bumi karena berada di atasnya. Kursi meliputi langit karena kursi berada di atas langit, ya. Karena kursi berada di atasnya langit. Dan ars meliputi kursi karena berada di atasnya kursi. Jadi, ya, ars lebih besar dari kursi. Kursi lebih besar dari 7 langit. Ya, barakallahu fikum. Ada cukup banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kaki sebagaimana hadis, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh makna-makna atau hadis-hadis yang lain. Namun kita singkat, kita ambil dari faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin fi syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wal hasil annahu yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala qadaman. Wa in syi'na qulna rajulan 'ala sabilil haqiqah ma 'adamil mumatsilah wa la takyif ar-rajul. Kesimpulannya adalah wajib bagi kita beriman bahwa Allah mempunyai telapak kaki atau mempunyai kaki sebagaimana hakikatnya, tidak ditakwilkan, tidak digambarkan, tidak diserupakan dengan yang lainnya tanpa menggambarkan atau menyerupakan dengan seorang pun atau siapapun. Ini yang kemarin sempat tertunda. Ternyata ya, al-ars lebih besar dari al-kursi. Al-kursi lebih besar dari 7 langit dan seterusnya. Oleh karena itu, al-ars berada lebih tinggi. Allah lebih tinggi lagi di atas arsnya. Barakallahu fikum. Baiklah, kita lanjutkan faedah berikutnya atau paragraf berikutnya dari syarah Syekh bin Baz rahimahullah. Summa qala subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah, bagi Allah lah menciptakan dan bagi Allah lah memerintah. Bagi Allah menciptakan, bagi Allah memerintah. Surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Fal khalqu lahu subhanahu wal amru lahu. Yang apa berhak menciptakan atau penciptaan itu adalah hak Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru lahu, dan memerintah juga hak Allah. Huwal khallaqul ladzi la yukhalafu amruhul kauniyyu alladzi huwa nafidun finnas. Dialah Allah yang maha pencipta, yang penciptaannya tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi perintahnya secara al-kauniyah, al-kauni, secara hukum alam, secara hukum alam, secara kauni. Alladzi huwa nafidun binnas, yang itu berlaku pada manusia. Berlaku pada manusia penciptaannya. Allah menciptakan manusia. Pertama kali, Nabi Adam AS. Allah mengumpulkan tanah, kemudian Allah bentuk, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian diucapkan apa? Kun fayakun, maka jadi. Dan tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang menyelisihinya. Artinya ketika Allah menghendaki sesuatu untuk jadi, ya jadi. Berbeda dengan kita, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu, ternyata Allah takdirkan tidak jadi, ya gagal. Tapi Allah, ya, huwa khallaqu alladzi la yukhallafu amruhu kauniyyu alladzi huwa nafidun finnas. Allah maha pencipta, yang Allah sudah menghendaki penciptaan, maka tidak ada yang menyelisihi perintahnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian turun-temurun manusia, ya, diciptakan dengan prosesnya, ya, dari setes air kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya. Ya, secara umumnya lahir satu. Allah takdirkan ada yang dua. Allah menghendaki dua, enggak ada yang menyelisihi. Allah menghendaki laki-laki, menghendaki perempuan, ya terjadi, walaupun mungkin sudah digambarkan di apa namanya? Didiagnosa apa namanya itu? Diperkirakan ke dokter katanya akan lahir laki-laki katanya. Tapi Allah takdirkan perempuannya, terjadinya perempuan. Ya. Dan Allah lah yang berhak, Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan, tidak ada yang menyelisihinya. Ya barakallahu fikum. Itu yang terjadi hanya perkiraan saja. Perkiraan ini lahir laki-laki, perkiraan ini lahir perempuan, perkiraan lahir kembar. Tapi hak kita mengimani tentang hak Allah tentang mencipta dan memerintah. Ini barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah dalam surat Yasin apa? Hanyalah perintah Allah itu apabila Allah menghendaki sesuatu, maka tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, maka jadi ya jadilah. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang menolaknya. Ya barakallahu fikum. Surat Yasin ayat yang ke-82. Wa qauluhu wa ma amruna illa wahidun kalamhim bil basar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintah kami, perintah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Allah kena kun fayakun, dah jadi, tidak yang menyelisih. Ya. Nabi Isa alaihissalam, Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa bapak, jadi, ya. Tapi seterusnya ada ayah, ada ibunya. Ada ayah, ada ibunya. Namun tidak semua yang bersuami istri kemudian terus punya keturunan, ya tidak. Ada yang prosesnya setahun punya keturunan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih, ada yang sampai wafatnya tidak punya keturunan juga ada. Ya barakallahu fikum. Itu semua sudah dengan takdir Allah, penciptaan Allah, perintah Allah. Allah tidak menghendaki mencipta, tidak terjadi. Allah tidak memerintahkan, jadi tidak terjadi. Nah, kewajiban kita adalah apa? Mengimani tentang penciptaan Allah, mengimani tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat Al-Qamar ayat ke-50. Fa'amru Allahil kauniyul qadariyyu la radda lahu. Maka perintah Allah secara hukum alam, secara takdir, tidak ada yang menolak, tidak menolak, ya, baginya, bagi Allah, apa yang sudah Allah takdirkan secara hukum pasti akan terjadi. Ya, seorang laki-laki mendekati seorang perempuan, takdirnya punya keturunan. Laki-laki mendekati perempuan, takdirnya punya keturunan. Namun apabila Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Barakallahu fikum. Walihada qala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah, ya, bagi Allah lah menciptakan, bagi Allah lah memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat yang ke-53. Syekh bin Baz kemudian menafsirkan atau menjelaskan tentang ayat ini, tabarakallahu rabbul alamin, kata beliau, fatabaraka yakni balagha fil barakatin nihayah. Kata beliau Syekh bin Baz, kata baraka, ya, kata tabaraka yakni barakah yang padanya sudah mencapai akhir. Barakah yang sudah penuh, sudah tidak ada lagi yang lainnya. Barakah ini, ya, maknanya adalah barokah yang sudah sampai pada puncak akhirnya. Barakallahu fikum. Wa hiya sighatun la tasluhu illa lillah. Kata tabaraka ini, bentuk kata tabaraka ini, la tasluhu illa lillah, tidak baik, tidak patut untuk disematkan, untuk diucapkan, kecuali hanya kepada siapa? Allah, ya. Kenapa ini sudah mencapai puncak dari barokah? Sudah sampai pada puncaknya dari barokah. Kalau diartikan makna yang lain, tabarakallahu rabbul alamin adalah maha suci. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Tapi asal pokok kata ini adalah barokah. Barokah. Tabarokah adalah puncaknya barokah. Ya. Maka tidak boleh menyematkan atau menyebutkan kata ini untuk seseorang. Fala yuqalu lil 'abdi, maka tidak boleh diucapkan kepada seorang hamba, tabaraka ya fulan, mah suci kamu wahai fulan. Enggak boleh, ya. Tidak boleh kita mengatakan kepada si fulan tabaraka. Ya, tabaraka ya fulan, mah suci kamu wahai fulan. Siapalah misalkan ya. Siapa saja tidak boleh ya. Hadza la yasluh, kata Syaikh bin Baz, yang seperti ini tidak boleh. Mengucapkan atau menyampaikan kepada seseorang tabaraka ya fulan, mah suci kamu wahai fulan. Yang boleh apa? Ketika seseorang menikah, barakallahu laka, barakallahu laka. Tidak boleh dikatakan tabaraka laka. Tidak boleh ya, barakallahu fikum. Saya bilang lagi, fala yuqalu lil abdi, maka tidak boleh dikatakan pada seorang hamba tabaraka ya fulan. Maksudnya kamu wahai fulan, hadza la yasluh, Syaikh bin Baz, ini tidak boleh. Wa innama huwa khassun billah. Hanyalah kata tabaraka ini ya khusus untuk siapa? Allah. Khusus untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ada pada surat Al-Mulk ayat yang ke-1, maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan. Ya, dan Allah maha terhadap satu, segala sesuatunya maha mampu ya, barakallahu fikum. Jadi contohnya ini ya, tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang telah atau yang di tangannya lah kerajaan ya, barakallahu fikum. Wa innam yuqalu lil makhluk, hanyalah dikatakan kepada makhluk ya, pada makhluk-makhluk, barakallahu fi fulan, barakallahu fikum. Tadi dikatakan pada makhluk adalah barakallahu fikum. Maknanya apa? Kalau tadi tabaraka bermakna barokah yang sudah mencapai puncak atau maha suci. Tapi kalau kata barakallahu, semoga Allah memberkahi. Doa nih nggih. Kalau barakallahu maknanya mendoakan semoga Allah memberikan barokah kepada kamu wahai fulan. Tapi kalau tabaraka maha suci kamu, ya enggak bisa, ya. Yang maha suci hanya Allah, adapun manusia yang enggak bisa, banyak sekali kekurangannya. Barakallahu fikum. Au fulanu mubarakun, atau bisa juga dikatakan pada si fulan, dia yang diberi barokah. Ini barakallahu fikum. Amma tabarakta, adapun kata tabarakta maha suci kamu, fa innaha la tasluh. Maka kata ini tidak boleh, tidak benar, illa lillahi wahdah, kecuali kata tabaraka ini hanya untuk Allah satu-satunya. Ini kata tabaraka. Kadang ada orang ngasih nama apa? Ada nama-nama yang dicintai Allah, ada nama-nama yang kadang-kadang ke Arab-Araban tapi maknanya tidak bagus. Yeah. Nama yang dicintai Allah Abdullah, Abdurrahman. Tapi karena kadang mungkin dia sudah pernah dengerin nama, kalau dia beri Al-Quran bagus, ambillah nama Dolimin gitu nggih. Bagus apa buatan? Dolimin gitu. Itu pernah ada. Kebetulan di desa itu memang terkenal dengan keislamannya. Ada kiainya, rajin pengajiannya, rajin. Kasih nama anaknya Dolimin. Mungkin dia sudah besar, mungkin ngerti lama-lama ya tentang bahasa-bahasa Arab. Ternyata tidak benar, Dolimin itu orang yang dolim ini. Diganti namanya jadi Nur Rois sekarang itu. Sekarang jadi Nur Rois. Kalau dulu waktu baru lahirnya sama orang tuanya dikasih nama Dolimin. Ya, barakallahu fikum. Apalagi kasih nama nama Sayatin. Ya, barakallahu fikum. Kasih nama Sayatin. Setan-setan yang enggak boleh ya, barakallahu fikum. Kasih nama yang bagus, Abdullah, Abdurrahman, atau nama-nama para sahabat. Tapi kalau dikasih nama Fahid malah boleh. Menunjukkan mulianya hewan tersebut. Fahid itu singa. Singa atau macan ya. Itu menunjukkan mulianya hewan tersebut. Fahid, Asadullah. Asadullah siapa? Khalid bin Walid. Hamzah ya. Hamzah itu Asadullah. Singanya Allah. Itu boleh dengan julukan seperti itu. Tapi kalau pakai nama Dolimin gak boleh. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ini tadi tentang tabaraka ya. Tentang tabaraka, nah ini sebutan ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ini hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh bin Baz melanjutkan makna berikutnya, warabbu. Tadi tabarakallah, sekarang rabbul alamin ini ya lanjutannya. Warabbu huwal ma'budu. Kata Rabbu maknanya adalah yang diibadahi. Rabb adalah yang diibadahi. Wal alamin dan al alamin al makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was sama'i wal ardi wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh bin Baz, mana al alamin adalah makhluk-makhluk semuanya. Makhluk-makhluk semuanya dari jin, manusia, langit, langit-langit ya, as-sama, langit ya langit, wal ard, bumi, wa huwa rabbuha dan Allah adalah Rabbnya. Allah adalah Rabbnya, Allah penciptanya, Allah penjaganya, Allah pengaturnya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah lah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberi rizki kepada manusia, ya. Huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Rabbnya, Rabb makhluk-makhluk yang tadi disebutkan, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah lagi maha tinggi. Wa rabbul jami', Allah adalah Rabb semuanya. Wa khaliqul jami', dan Allah adalah pencipta semuanya, jalla wa ala. Ini makna tentang Rabbnya. Ini makna Rabb adalah yang diibadahi, ya. Ya Allah yang sudah menciptakan, Allah yang memberi rezeki, ya Allah yang berarti ibadahi, ya, bukan kepada jin, bukan kepada manusia, bukan kepada langit, bukan kepada bumi. Allah lah yang diibadahi. Gambarannya mungkin untuk sekedar mendekatkan pemahaman, ada seseorang, katakan fulano memberikan uang 10 miliar kepada si fulan. Dengan uang 10 miliar si fulan bisa membangun rumah, beli mobil, bisa berangkat haji, bisa umroh, bisa beli tanah luas, ya. Kira-kira si fulan ini bersyukurnya kepada uangnya apa kepada yang memberi uang kepada fulano? Kan yang manfaat uangnya ya? Yang manfaat uangnya ya? Berarti yang terima kasihnya kepada siapa ini? Kepada uangnya apa kepada yang pemberi uang? Pemberi uang gitu ya. Kita diberi matahari, diberi langit, bumi, ya, bermanfaat ya? Bermanfaat untuk kita, tapi apa kemudian kita akan terima kasihnya kepada bumi, bersyukurnya kepada bumi? Tidak, kita bersyukurnya kepada pencipta bumi, pemilik bumi. Ya, barakallahu fikum. Sekedar untuk mendekatkan ilmu, tapi insya Allah sudah dipahami. Karena beliau sudah merinci, sudah menjelaskan dengan insya Allah mudah dipahami apa yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Syekh bin Baz menukilkan ayat di suratul Baqarah yang 21, kata beliau, menukil ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu, wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kepada siapa? Rabb kalian, yakni kepada Allah. Alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah yang ke-21. Syekh bin Baz menjelaskan, khalaqul jami' alladzina qablana, Allah lah yang telah menciptakan semua, seluruh orang-orang atau yang sebelum kita. Allah lah yang menciptakan, ya, kalau dari orang yang berarti orang-orang sebelum kita. Berarti siapa aja? Bapak kita, kakek kita, buyut kita, berusaha lagi, canggah, wareng, dan seterusnya lagi, sampai kepada Nabi Adam, ya. Siapa yang menciptakan? Allah. Tujuannya apa? Sama la'allakum tattaqun, mudah-mudahan untuk bertakwa manusia ini diciptakan. Kemudian beliau melanjutkan, walladzina ba'dana, dan Allah juga yang menciptakan orang-orang setelah kita, ya, orang-orang setelah kita. Min Adam wa ma qablahu wa ma ba'dahu fa huwa khalqul jami' liyattaquhu wa ya'buduhu kama qala ta'ala na'lakum tattaqun, ya. Yaitu orang-orang sebelum kita dari Nabi Adam. Wa ma qablahu, dan sebelum Nabi Adam. Siapa? Kira-kira nih, antara Nabi Adam dengan malaikat duluan siapa yang diciptakan? Malaikat atau Nabi Adam? Ada lagi iblis. Antara iblis dengan Adam siapa duluan ini? Iblis ya. Ada alasannya enggak nih? Barakallahu fikum. Ada ya, di surat Al-Baqarah masih di juz 1 halaman 3 narasinya halaman 2 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata mereka apa? Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berarti duluan siapa? Duluan malaikat. Ya duluan malaikat. Wong Allah juga berfirmannya memintanya, menyampaikannya kepada para malaikat. Ya itu Allah Rabbuka lil malaikah ya. Dan ingatlah ketika Allah Rabbuka itu maksudnya kalau Nabi Muhammad ketika itu ya, tapi juga pada kita semuanya ya. Barakallahu fikum. Ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan khalifah di muka bumi ini ya. Nabi Adam mau menciptakan Nabi. Ini ayatnya panjang, ini hampir satu halaman tentang penciptaan Nabi Adam dan apa yang akan terjadi ya. Ini agak panjang, tapi barangkali tidak akan cukup waktunya untuk menjelaskan ini. Tapi intinya, antara Nabi Adam dengan para malaikat, dengan iblis, duluan malaikat, duluan iblis, Nabi Adam berikutnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu. Summa bayyana subhanahu. Ini tadi tujuan Allah menciptakan manusia sebelum kita dan setelahnya adalah dengan harapan mereka pada bertakwa, ya. Fahuwa khalqul jamil yattaquhu. Maka Allah lah yang menciptakan semuanya, tujuannya apa? Agar mereka itu bertakwa kepada Allah dan agar mereka ini beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala la'alakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mudah-mudahan kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Summa bayyana subhanahu ba'dha af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian perbuatannya. Sebagian perbuatannya. Bisa jaminan ya, Pak? Sedikit lagi nih. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul ardha firasan was samaa'a binaa'a." Masih di surat Al-Baqarah. Memang di surat Al-Baqarah ini ada kisah penciptaan Adam ya, barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dialah Allah yang telah menjadikan kalian bumi, yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasan sebagai hamparan, wasamaa'a binaan dan langit sebagai bangunannya ya, sebagai atapnya." Surat Al-Baqarah yang ke-22. Faja'alal ardha firasan linnas, maka Allah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk manusia. Dengan hamparan inilah kemudian manusia bisa mengolah adanya ladang, adanya sawah, bisa ditinggalin, dibikinin rumah dan seterusnya dan bangunan-bangunan yang lainnya. Wa mihadan lahum, dan sebagai tempat tinggal untuk manusia. Alaiha yaskunun, di atas bumilah mereka tinggal menempati. Ya. Di atas bumi nggih, walaupun tinggal di gunung sana tetap pasti di atas bumi. Nggih. Barakallahu fikum. Wa alaiha yabnun, dan di atas bumilah mereka membangun rumah. Ya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang orangnya sedikit bikin rumahnya besar, ya. Ada yang anggota keluarganya banyak, rumahnya kecil. Ya, masyaallah barakallahu fikum. Itu semua apa sudah Allah takdirkan untuk hamba-hambanya. Ya, barakallahu fikum. Ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah tahan ya, barakallahu. Allah lah yang memberi, Allah lah yang menahannya. Barakallahu fikum. Wa alaiha yanamun, dan di atas bumi juga manusia tidur. Di atas bumi manusia tidur. Wa alaiha yamshun, dan di atas bumi lah manusia juga berjalan ya. Berjalan mencari maisha ya, berjalan untuk menunaikan ibadah dan seterusnya. Warsaha bil jibal, dan Allah mengokohkan bumi ini dengan Allah pancangkan di atasnya gunung-gunung. Kalau rata semua enggak ada gunungnya. Ribuan angin datang langsung bisa rubuh semua nih. Dengan adanya pegunungan, angin yang di sana kadang sudah bisa tertahan. Gambarnya apa? Nusa Kambangan nih. Angin dari laut nggak bisa langsung terjangkau daratan yang sebelah utaranya, enggak langsung kena, ombaknya juga enggak bisa langsung. Itu diantara faedah adanya pegunungan, ya barakallahu fikum. Jadi insyaallah apa yang Allah ciptakan semua sudah ada faedahnya, ya tinggal kita menggali hikmahnya, mempelajarinya, ya masing-masing sudah ada manfaatnya, masing-masing ada manfaatnya, sampai pun ada makhluk-makhluk yang mungkin kita pandang makhluk yang jijik gitu ya, ternyata ada manfaatnya. Cacing ada manfaatnya juga nih, cacing ada manfaatnya nih, ada juga ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan, ada manfaatnya itu dari Allah, benarnya dari Allah, kesalahan dari anak pribadi, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan kesalahan yang kita lakukan atau khususnya anak lakukan. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka rabbika syukurallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.